Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sekarang materi apa tanya jawab cukup sampai jam 5. Jadi kalau ada yang lebih ya nanti saja. Tapi sebelum dibuka perlu saya ingatkan bahwa ilmu itu seperti air. Ilmu itu seperti air. Air itu akan jatuh. Air akan jatuh ke tempat yang lebih rendah. Air enggak ada yang ngalir ke tempat yang lebih tinggi. Maksudnya ilmu itu akan masuk ke dalam hati orang yang merendahkan diri. Tidak akan masuk ke dalam jiwa-jiwa yang angkuh. Oleh sebab itu perlu kita merendahkan diri supaya ilmu Allah Subhanahu wa taala apa masuk ke dalam diri kita. Itu maksudnya. Jadi sebagaimana hidayah tidak akan masuk ke dalam jiwa yang angkuh, dia hanya masuk ke dalam jiwa yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Abu Jahal enggak dapat hidayah? Karena apa? Karena yastakbirun, menyombongkan diri, menganggap Muhammad ini anak kemarin sore, kan gitu. Iya. Mudah-mudahan apa? Kalau tidak ada pertanyaan berarti kan insya Allah paham, kan gitu. Kalau ada pertanyaan, kalau yang apa, yang akan saya bahas saya tangguhkan. Kalau yang perlu disampaikan nanti saya jawab. Gitu. Iya. Iya. Assalamualaikum. Memang realitas seperti itu. Maksudnya bukan tetangga kita kafir, pinggir kafir, enggak maksudnya. Maksudnya banyak orang kafir kan, karena kita tidak mengkafirkan orang. Oh jangan-jangan, oh saya baru paham tauhid sekarang atau kemarin-kemarinnya, karena saya ngaji tauhid berarti tetangga yang enggak ngaji tauhid, enggak paham tauhid berarti kafir, enggak seperti itu. Nanti ada yang namanya Islam hukmi, ada Islam hakiki. Islam hukmi, Islam hakiki adalah yang tadi sampaikan, yang menyelamatkan dunia akhirat, yang jaminannya dengan jaminan surga. Kalau Islam hukmi, Islam hukum dunia, dalam arti orang yang menampakkan keislaman di hadapan kita, kita tidak mengetahui pada dirinya ada hal-hal yang membatalkan keislaman, kita hukumi secara zahir dia muslim, batinnya kita serahkan kepada Allah. Contohnya tetangga kita dia apa tidak pernah menampakkan pembatal keislaman. Dia ngaku muslim, dia sholat, dia tidak pernah ngaji, tidak pernah ngaji, tapi tidak menampakkan pembatal keislaman. Kita hukumi dia sebagai orang muslim, batinnya hakikat sebenarnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Islam hukmi, Islam hakiki. Konteks dakwah yang dituntut adalah menyampaikan Islam hakiki, Islam yang menyelamatkanlah dunia akhirat. Konteks perrealisasian pada diri kita juga Islam hakiki yang menyelamatkan kita dari api neraka. Tapi ketika menghukumi orang pakai kaidah Islam hukmi, yaitu kaidahnya orang yang menampakkan keislaman tidak menampakkan pembatal keislaman, atau kita tidak mengetahui pada dirinya ada hal yang membatalkan keislaman, kita hukumi sebagai orang muslim. Tentunya kita juga mendakwahinya supaya apa? Benar-benar paham Islam yang sebenarnya. Kalau masalah dakwah, segala cara yang mubah, boleh digunakan untuk apa, sarana dakwah yang mubah. Kalau cara-cara yang haram tidak boleh, karena dakwah adalah ibadah, tujuannya baik ilallah, cara juga harus baik, halal atau dianjurkan. Tidak boleh dengan cara yang maksiat, atau dengan media yang maksiat. Seperti banyak sekarang orang menggunakan ingin baik mendakwahi orang, tapi buat apa? Supaya menyentuh orang, bikin cerpen, cerita pendek. Kalau cerita kan bohong ya, bohong nggak? Bikin cerita supaya mengharukan orang, supaya terenyuh ingat kepada Allah, bikin cerita cerpen, itu kan bohong. Tujuannya baik, ingin menyadarkan orang, itu nggak boleh. Karena dalam Islam tujuan tidak melegalkan segala macam cara. Tujuan yang baik harus ditempuh dengan cara yang baik. Berbohong dalam apapun walaupun tujuannya baik tidak boleh, kecuali dalam hal-hal yang dikecualikan. Tadi ingin menyentuh orang dengan bikin cerita bohong. Banyak kan di majalah-majalah ada cerpen, orang baca terenyuh. Nah, itu enggak boleh. Kenapa? Ada hadis Rasul dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmidzi. Rasul mengatakan, "Wa'idun lillazi yuhaddits fa yakdzib liyudhika bihil qaum, wa'idun lahu tsumma wa'idun lahu." Celakalah bagi orang yang berkata terus dia berdusta supaya ditertawakan oleh orang lain. Celaka dia. Jadi guyon, bohong supaya ditertawakan, itu dosa. Begitu juga berbohong supaya menyentuh hati orang, juga dosa. Jadi cara apa saja yang boleh digunakan untuk dakwah. Tapi yang haram tidak boleh. Seperti apa? Dakwah menggunakan media-media yang menjadi corong orang-orang sekuler. Misalnya televisi itu nggak boleh. Televisi itu yang ada terutama dibangun di dalam rangka memerangi ajaran Allah, dalam rangka menebarkan kemungkaran dan kebejatan apapun yang ada, tidak terkecuali di mana, di negeri ini. Televisi itu ibarat mimbar Jumat. Jam sekian artis goyang-goyang di atas mimbar tersebut. Jam sekian Pak Ustadz menyampaikan ceramah. Besoknya apa, orang pendeta Nasrani yang tampil di atas mimbar. Seharusnya kalau emang jujur mau dakwah kan, sebelum mengingkari yang jauh di sana, di pelosok, maksudnya kan suaranya ke pelosok, kenapa enggak mengingkari yang ada di pinggirnya? Yang di pinggir kan acara sudah terplot. Itu sebagaimana tidak boleh sholat di masjid dirar, padahal sholat adalah ibadah, tapi masjidnya adalah sebagai sarang kerusakan Allah melarang sholat di masjid, dirar, la takum fihi abadan, jangan kamu sholat di dalamnya selama-lamanya. Apa gerangan dengan tempat atau media yang memang dalam rangka dibangun, dibentuk dalam rangka merusak umat, menyebarkan kerusakan, lebih tidak boleh lagi ibadah dakwah lewat media tersebut. Seperti masjid dirar, banyak masjid dirar. Mungkin itu bahasan agak tinggi, jadi nggak kembali ke sini. Jadi maksudnya dakwah gunakan apa saja yang mubah, yang boleh, tapi yang kalau yang dilarang tidak boleh. Orang kan banyak ingin dakwah tauhid, tapi lewat kesempatan saya nggak diberikan kesempatan, nggak ada kesempatan bicara di hadapan umat kecuali acara maulidan. Saya bisa ceramah. Oh ini kan baik saya nyampaikan dakwah tauhid, tapi di acara maulidan. Boleh tidak? Acara maulidan bid'ah. Dakwah tauhid hak. Yang hak ini tidak boleh melegalkan yang mungkar. Itu namanya apa? Mengkaburkan al-haq dengan al-batil. Sedangkan Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu mengkaburkan, mencampur aduk yang hak dengan yang batil, dan kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Jadi intinya cara dakwah itu adalah mengikuti cara dakwah Rasulullah. Kita belum bisa terang-terangan person-person, kita datangi person-person. Rasul sebelum menjaharkan di tengah umat, beliau satu orang demi satu orang. Itu dakwah. Kalau sudah mampu menyuarakan, suarakan. Jadi, dan tidak boleh apa? Tidak boleh serampangan, dalam arti serampangan mentang-mentang sudah paham bahwa menampakkan din ini kewajiban. Ini menampakkan, menyuarakan di hadapan umat, menjelaskan tentang kebejatan, kemusyrikan, hukum. Dia belum siap dengan konsekuensinya menyuarakan. Kemudian akhirnya terjadi apa yang terjadi, akhirnya mundur ke belakang. Nah, itu enggak boleh. Jadi kalau belum mampu dengan konsekuensi, lebih baik urus diri sendiri dan keluarga atau orang dekat. Benahi sambil apa? Terus meningkat. Gitu. Seperti itu. Jadi caranya gimana? Ya sekarang kita punya istri, istri kita berikan pemahaman. Istri kita yang akan mendidik nanti anak-anak kita. Siapa tahu istri lebih pandai berbicara kepada orang lain daripada diri kita. Siapa tahu kita menyampaikan ilmu, ternyata orang yang menerima ilmu lebih mahir untuk mengajak umat daripada diri kita. Atau orang yang kita dakwahi tersebut orang yang punya pengaruh, didengar ucapannya oleh masyarakatnya. Berarti itu juga peluang. Jadi kita jangan ingin dakwahnya kalau banyak orang, banyak jamaahnya mau. Tapi kalau cuma satu orang, dua orang tidak mau. Nah, itu salah. Karena apa? Rasul mengatakan la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ami. Sungguh Allah memberikan hidayah kepada seseorang lantaran dakwah kamu, itu lebih baik bagi kamu daripada unta yang merah. Zaman dahulu barang paling berharga itu unta yang merah. Iya. Bapak. Bapak yang di belakang. Assalamualaikum. Iya. Yang pertama, pekerjaan apa saja, kan ada pekerjaan yang lebih selamat adalah yang tadi, memang yang disebutkan. Walaupun kita tidak mengatakan bahwa, jangankan itu, kita tidak mengkafirkan semua PNS, tidak ada rinciannya. Tapi maksudnya, yang paling selamat adalah yang jauh-jauh dari penguasaan orang kafir, yang mana kita sendiri yang memiliki apa pengelolaan tanpa dibatasi orang lain, itu yang paling utama dan paling selamat. Itu yang paling selamat. Nah, kalau yang lainnya, berarti kan tadi saya menyampaikan materi, berarti tinggal milih-milih mana. Oh, bertani, oh di sini tanahnya kurang subur. Berdagang, nelayan, atau bisnis yang lainnya. Yang jelas, tauhid adalah inti, dunia adalah sarana. Dunia itu tanpa disuruh pun orang pasti mencari. Cuma dalam pencariannya Allah memberikan batasan, jangan sampai melanggar ketentuan syariat. Kalau memang agak sulit dengan kondisi seperti ini, wajar. Memang wajar, karena memang kondisi zaman sekarang ketika kaum muslimin tidak di bawah imam, kaum muslimin yang menegakkan hukum Allah, tentu mereka dalam kondisi yang sulit. Dan itu ujian sebenarnya dari Allah. Allah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa lapar, rasa ketakutan, kekurangan buah-buahan, harta dan buah-buahan. Jadi Allah akan menguji. Jadi menguji mana orang yang komitmen dengan tauhid walaupun mengalami sedikit kesulitan. Jadi memang ujian dalam dunia, dalam, jangankan itu, orang kafir sendiri yang meninggalkan ajaran Allah banyak yang lebih sulit daripada diri kita. Banyak tidak orang kafir yang hidupnya lebih sulit dari kita? Banyak kan? Dalam arti ujian itu memang akan menimpa kehidupan memang tidak lepas daripada ujian. Tapi ujian ini tidak boleh menyebabkan kita meninggalkan tauhid. Jadi pekerjaan apa saja yang tidak dilarang oleh syariat itu boleh kita lakukan. Jadi tadi, jadi kalau disebutkan pekerjaan apa saja, ya mungkin bapak-bapak lebih tahu tentang masalah dunia perbisnisan daripada saya. Jadi pekerjaan apa saja yang jelas yang tidak melanggar syariat. Mungkin dalam praktek pencariannya gimana, umumnya bapak tinggal bapak nanya sama ustadz yang mengajarkan, pak boleh nggak saya melakukan ini dan itu, dijelaskan tentang kedudukan masalahnya, nanti yang akan memberikan penjelasan. Pas alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ada fikih muamalahnya. Darurat ada dalam hal-hal tertentu yang kita tidak bisa lepas darinya, yang bukan dengan keinginan kita. Contohnya, pada dasarnya bayar pajak haram di Islam. Di Islam itu nggak ada penguasa muslim saja kalau menetapkan pajak nggak boleh, haram. Apalagi seperti ini, kita bayar pajak bukan karena ketaatan, karena keterpaksaan. Kenapa? Kalau nggak bayar harta kita yang lebih besar dibekukan. Berarti bayar pajak bukan dalam rangka ketaatan, dalam rangka tadi darurat itu. Jadi darurat memang banyak dalam kondisi seperti ini. Tapi dengan tentunya dalam hal-hal tertentu yang bukan keinginan kita. Tapi kalau yang kita bisa menghindar, ya bukan darurat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya yang membuat jaya umat itu, kan hakikat kejayaan adalah di atas ajaran Allah. Yang menyebabkan umat Islam jaya dahulu sebenarnya bukan karena ilmu pengetahuan dunianya. Yang menyebabkan mereka mampu sampai masuk ke dataran Andalusia, Spanyol, Portugis, sampai 8 abad di bawah khilafah Islamiyah, karena dahulu mereka komitmen dengan dakwah tauhid. Kan pengetahuan itu berkembang berikutnya, karena Islam membawa kemajuan. Karena ketika makin tantangan dihadapi, makin ilmu-ilmu dunia Allah tampakkan. Tapi yang intinya adalah tauhid ini. Tanpa ada tauhid, orang Arab yang asalnya mereka terbelakang di jazirah Arab, yang menjadi budak-budak bagi kaum Persia, tidak akan mampu menyebar kemana-mana. Justru tauhid ini yang membawa rahmat. Jadi tauhid ini yang, kalau ilmu yang lain adalah orang kafir memiliki, orang muslim pun memiliki. Jadi orang kafir memiliki, orang muslim pun memiliki. Coba saja. Ya intinya kan tauhid. Coba saja bayangkan Uni Soviet, neraka apa negara yang paling berkuasa saat zaman dahulu perang dingin, Amerika pun takut. Tapi di hadapan orang-orang yang hanya berpakaian apa? Sederhana, bersenjatakan seadanya, ketika gelora tauhid apa membara, mereka menerjang beruang merah sampai apa jatuh tersungkur. Apa yang menyebabkan tauhid senjata mereka akhirnya dikuasai? Kan asalnya dari apa tauhid ini, karena senjata itu tidak akan berpengaruh apapun kalau yang memegangnya orang-orang para perusak. Justru tauhid ini, tauhid yang menyebabkan orang berpikir untuk maju. Karena ketika dihadapan dengan tantangan. Jadi intinya tauhid dulu. Kalau kemajuan duniawi, orang kafir pun mereka mengulik, gitu kan, mencarinya. Kalau tidak bisa berkarya dalam Islam demi kejayaan Islam, Islam kaum muslimin tidak punya pabrik senjata. Ketika perang Afghanistan, dari mana senjatanya? Dari rampasan perang. Tidak punya tank baja, dari rampasan perang. Amerika datang ke Irak, kaum muslimin tertindas, kemudian tauhid muncul, hidayah, akhirnya apa? Sekarang Amerika yang kewalahan. Jadi tauhid dulu, akhirnya semua itu kan menimbulkan apa? Orang berkarya untuk kejayaan Islam. Karena dunia ini boleh dicari untuk kepentingan Islam atau hal-hal yang menunjang. Tapi kalau untuk sekedar rofahiyah yang sifatnya pamer, itu tidak mendatangkan berkah. Justru semakin orang hidupnya badawah itu adalah secara kemajuan duniawi terbelakang, semangat atau keberanian semakin tinggi. Semakin orang hidup mewah, sifat pengecut semakin tinggi. Kenapa? Cenderung kepada dunia. Makanya kejayaan yang diberikan, jihad-jihad yang muncul di tengah ketika umat dalam kondisi sulit, kembali kepada keadaan yang darurat itu. Jadi maksudnya bahwa inti adalah tauhid. Yang mendatangkan kejayaan umat bukanlah mereka pintar teknologi dan seterusnya, karena orang kafir pun lebih pintar kalau masalah teknologi. Dari dahulu orang, kita harus meraih ekonomi lebih tinggi dari Amerika, senjata juga harus mampu memiliki seperti lebih dari Amerika. Amerika lebih dahulu. Ilmu-ilmu teknologi yang dikirim ke Indonesia adalah ilmu 20 tahun yang lalu di Amerika, yang sudah lapuk baru dikasih sama Indonesia. Makanya ada istilah dari kalangan mujahidin Afghanistan, masalah persenjataan teknologi tidak bisa membuat, ia merampas. Kan ada ghanimah dalam Islam, dalam peperangan. Yang penting bisa menggunakan senjata berat-berat tersebut. Itu kan kemajuan dari orang kafir, digunakan untuk memerangi orang kafir itu sendiri. Jadi seperti itu, Pak. Jadi intinya memang tauhid ini yang menyebabkan keterbelakangan umat, bukan karena mereka tidak maju ekonominya, tidak maju teknologinya, tapi keterbelakangan al-Islamnya. Afghanistan itu negara paling miskin. Negara paling miskin. Masyarakatnya ketika perang Perang Uni Soviet, mereka hijrah ke mana? Tapi kenapa Uni Soviet sampai hancur? Sekarang Amerika kelabakan. Tadi, karena tauhid. Pertolongan Allah datang karena tauhid. Dalam peperangan kaum muslimin dahulu, tidak pernah jumlah kaum muslimin itu lebih banyak daripada orang kafir. Pernah sekali ketika perang Hunain, kaum muslimin jumlahnya lebih banyak, justru kalah. Karena muncul rasa angkuh dari sebagian, merasa bahwa kemenangan daripada munculnya daripada banyaknya pasukan, lengkapnya persenjataan, lupa kepada Allah pemilik kemenangan. Tapi kemenangan itu adalah di tangan Allah. Allah meletakkannya di tangan orang yang Allah kehendaki, tentunya setelah mengambil sebab-sebab yang Allah perintahkan. Sebab kehinaan kita ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Idza tabaya'tum bil inati wa raditum bizzar'i wattaba'tum aznabal baqari wa taraktumul jihada fi sabilillah, sallatallahu alaikum dzullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian bermuamalah dengan inah, inah itu macam riba, dan kalian ridha dengan pertanian, dan kalian mengikuti ekor kerbau, sibuk dengan peternakan, sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah kuasakan kehinaan kepada diri kalian, tidak akan dia angkat sampai kalian kembali kepada jihad itu. Jadi kehinaan kita ini karena kita meninggalkan jihad di jalan Allah. Oleh sebab itu saya katakan, saya mengajak kepada diri saya sendiri, kepada hadirin, ikutlah andil dalam penegakan din ini. Rasul mengatakan dalam hadis dari Imam Ahmad dan Nasa'i disahihkan oleh Imam Al-Hakim, "Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Jihadilah orang-orang musyrik itu dengan harta kalian, jiwa kalian, dan lisan kalian. Maksudnya kita harus punya andil dengan salah satu dari yang tiga ini. Kan kita hanya bisa menonton saudara-saudara kita, banyak kan yang mereka punya kepedulian terhadap Islam ini. Mereka ingin berjihad di jalan Allah. Mereka mendapatkan ujian dari Allah. mereka ada yang ditangkap oleh tagut, mereka dimasukkan ke dalam penjara tagut. Apakah pernah kita terbesit untuk membantu mereka atau minimal membesuk mereka, menyemangati mereka atau menyantuni keluarga mereka supaya roda jihad ini tetap jalan? Berarti kan kita sedikit tidak ikut apa? Harus ikut. Ya minimal dengan harta, dengan lisan, mempublikasikan perjuangan mereka kepada umat. Mengharumkan nama baik mereka. Jadi ikut andil. Atau tadi dengan memberikan santunan kepada keluarga mereka yang ditinggal. Atau dengan cara apa saja yang memang dianjurkan dalam Islam ini. Makanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasul. Ya Rasul, izinkan saya untuk tidak jihad dan tidak infak. Kata Rasul, mau dengan apa kamu masuk surga? Tidak jihad, tidak infak. Mau dengan apa masuk surga? Jadi dengan apa? Jadi infak itu bagian daripada jihad dengan harta. Tidak mampu dengan itu semua, jangan kita mengkerdilkan orang yang berjihad. Atau malah membantu musuh untuk menyulitkan orang yang berjihad. Itu lebih dahsyat lagi. Jadi sebenarnya kehinaan yang kita dapatkan bukan dari kekuatan musuh Allah, tapi kelemahan iman kita. Karena dengan nas Al-Quran Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa, tipu daya syaitan itu sangat lemah. Sangat lemah. Itu dengan nas Al-Quran yang menyebabkan mereka menguasai diri kita karena kelemahan diri kita sendiri. Makanya Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah tidak akan merubah apa yang menimpa suatu kaum, kehinaan yang menimpa kita, ketertindasan di bawah hukum tagut ini, sampai diri kita sendiri yang merubah. Dengan apa? Bangkit, menyadarkan umat pentingnya perilisan tauhid, kufur kepada tagut, menyadarkan bahwa sistem yang ada sistem kafir, yang haram loyalitas kepadanya. Itu kan menyadarkan pemahaman dulu, orang yang sadar baru disatukan untuk berjuang menegakkan kalimat Allah. Memang berat, tapi tidak ada apa, surga itu memang mahal. Surga memang mahal. Rasul mengatakan man khafa adlaj wa man adlaja balagal manzila ala inna sil'atallahi ghaliyah ana inna sil'atallahi aljannah. Barang siapa yang takut, dia akan berjalan di malam hari, akan sungguh-sungguh. Waman khafa, waman adlaja, barang siapa berjalan di malam hari, bersungguh-sungguh maksudnya, melanjutkan perjalanan, balagal manzila, dia akan sampai ke tempat tujuan. Ingatlah, apa yang Allah tawarkan itu mahal. Ingatlah, yang ditawarkan Allah itu adalah surga. Jadi, tadi, para sahabat kita membaca sirah mereka, bagaimana perjuangan mereka. Berarti keadaan yang dialami sahabat tidak jauh daripada keadaan yang menimpa diri kita. Cuma bedanya mereka adalah orang-orang yang keimanannya tinggi, sedangkan kita adalah orang-orang yang lemah. Tapi dengan pengakuan kelemahan diri kita ini, mudah-mudahan mendorong kita untuk maju, untuk minimal. Ya, kalau untuk seperti mereka, ya mungkin jauh, ya mudah-mudahan bisa. Tapi minimal kita mengikuti jejak langkah mereka tersebut. Iya. Kalau kita kemudian meninggalkan kebijakan Internet memang itu media yang sangat sangat berperan untuk menyiarkan berita. Tidak dilarang. Justru merupakan bagian daripada media untuk mendabarkan dakwah, tauhid, jihad saudara-saudara kita. Internet memang itu bagian daripada penyebaran fikrah ini dan juga untuk menyadarkan umat tentang apa yang dilakukan saudara-saudara kita supaya dicontoh dan kita memberikan dukungan. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau internet itu media yang sifatnya kayak tempat umum siapa saja boleh pakai kan masuk ke sana, emang itu bagian daripada media juga. Cuma kalau televisi itu sudah dipegang, programnya sudah jelas ada, sudah tersusun, dan tujuannya juga sudah jelas dalam rangka merusak. Televisi seperti itu. Kalau radio tergantung. Karena radio kan siapa saja boleh bikin. Boleh apa? Boleh membuat. Kalau punya uang. Sama saja. Kalau seandainya televisi untuk tauhid, televisi kan ada izin tertentu untuk tauhid menyebarkan seperti ini. Satu hari, dua hari, sudah selesai ditutup. Maksudnya langsung ditutup. Jangankan umpamanya televisi, radio saja. Radio. Materi ceramah seperti ini. Atau seperti yang lain yang disampaikan, yang sifatnya jelas terhadap realita, tidak akan lama. Karena mereka yang memegang kendali, karena itu mudah untuk dikendalikan langsung siaran, jaringan udaranya ditutup. Jadi bisa saja kalau memang punya ahli. Atau maksudnya radio boleh saja, tapi radio milik kita. Kalau masalah televisi, kaitan juga khusus secara gambaran sendiri kan memang jadi masalah gitu kan. Makanya ada buku para ulama yang mengkritisi para da'i itu di Saudi, televisi Saudi. Bukan televisi di sini. Televisi Saudi banyak para dai yang tampil di televisi, para ulama menulis kitab Lidduat wal Masyayikh faqat, bagi para dai dan para ulama saja, maksudnya menasihati mereka agar keluar gitu. Karena memang itu sudah jelas di bawah program mereka gitu. Jadi membawa pengkaburan kepada umat gitu. Kalau radio kan punya kita, nyiarkan kapan saja, apa saja kan, yang sesuai dengan syariat. Kalau televisi punya mereka, ustaz hanya dompleng saja kan. Nanti selesai ustaz, acaranya apa? Iklan rokok. Atau iklan pemilu. Itu kan mimbar, di mimbar yang sama. Tadi ustaz ceramah, sekarang orang iklan di atasnya, itu kan sama dengan mimbar itu gitu. Jadi tidak dikuasai oleh orang tersebut. Jadi mereka yang mengelola. Iya, Bapak. Thank you. nggak mau harus. Berarti kalau itu kita mau minta satu yang sifatnya resmi, jasa. Jasa kalau itu jasanya khusus, apapun juga belinya, seperti itu. Itu harus, mereka harus melalui tes atau bikin itu. Apakah di samping yang seperti ini tadi? Tapi bukan tidak pernah. Justru mungkin, dan menurut anak saya kira kita sendiri pun kebetulan kita punya SD, mungkin kelas nabawiyah itu mungkin hanya diberikan sisi kita saja, gitu. Tidak banyak, mungkin hanya sebatas-batas itu. Dan kan kalau seharusnya bagi kita orang muslim, bukan PPKN, tapi kelas nabawiyah, kita pedomani, kita pelajari, dan kita dalami. Ini gimana caranya? Itu yang pertama. Jadi semua berkaitan dengan cara ini negeri-negeri Tawud, aturan-aturan Tawud, gimana sekolah kita ini, mengatasi juga menerima duit dari duitnya Tawud, dengan melewati bos. Apa? Ya, itulah pokoknya. Iya. Jadi, nah ini gimana kita dikasih duit ini sama iya. Sama mereka? Iya. Ada demikian di sini sebagai sedikit kita juga dari sana sekolah kita nggak banyak sana. Mudah-mudahan yang sekolah yang kita bangun ini nggak terkuman. Mudah-mudahan iya. Nggak lagi lah kalau gitu. Iya. Jadi sendiri. Nah ini bagaimana mengatasi atau mungkin mengatasi kurikulum yang memang sulit. Covid ini supaya kita mendorong dan tidak mencemari akidah kita, tidak mencemari ketahuan kita karena bagaimana kita prosesnya jalan kekasih kekumpul itu luar biasa banyaknya sedangkan jalan untuk kita menjadi seorang tawhid yang benar-benar tawhid ini adalah begitu susahnya. Iya. Memang itu adalah hal yang realita. Pertama, kita sudah paham tauhid adalah inti. Tauhid adalah tujuan hidup. Kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan orang untuk sekolah, tapi Allah memerintahkan orang untuk belajar. Allah tidak pernah memerintahkan orang tua untuk menyekolahkan, tapi merintahkan orang tua untuk mendidik. Cara mendidiknya bagaimana saja yang penting tidak menyelisihi syariat. Bisa di rumah, bisa buat apa lembaga yang tidak menyelisihi syariat isi di dalamnya. Kaitan dengan, terus juga ketiga, yang ketiga, bahwa zaman sekarang ini banyak orang kekurangan, maksudnya nilai-nilai tauhid tawakalnya sudah banyak yang gugur. Artinya banyak orang yang menyandarkan rizki itu kepada ijazah. Rizki kepada ijazah. Banyak keyakinan orang atau ucapan orang, bagaimana kamu tidak cari rizki, kamu tidak punya ijazah. Seolah rizki Allah itu digantungkan kepada ijazah. Ini bisa menjerumuskan ke dalam apa? Pengkultusan ijazah atau menjadikan ijazah sebagai berhala pemberi rizki. Itu harus diingat bahwa ijazah itu bukan tujuan. Tujuan ilmu yang bermanfaat. Ada ijazah atau tidak, terserah. Jadi, itu sebenarnya penyakitnya itu. Penyakitnya adalah ketika ijazah menjadi tujuan. Oh, nanti kan kalau enggak punya ijazah tidak bisa ke perguruan tinggi, biarkan saja. Banyak orang sarjana nganggur. Orang lebih baik dari kecil dibina pemahaman yang benar, ilmu dunia dikasih, banyak beli buku diajarkan, enggak bisa bayar orang kafir untuk ngajarin ilmu dunia, boleh mengupah orang kafir untuk ngajarin bahasa Inggris. Boleh mengajarin komputer, boleh. Dari sejak kecil juga kalau memang supaya dunia didik usaha. Jadi tidak mengandalkan kepada ijazah. Justru orang semakin tinggi ijazahnya semakin malas bekerja. Kenapa? Ketika ijazah sudah tinggi, lowongan kerja tidak ada. Mau bertani gengsi, mau bernelayan gengsi. Jadi maksudnya bahwa ijazah itu sekarang itu seolah-olah banyak di antara orang menjadikannya sebagai tujuan. Nah ini pemahaman ininya dulu yang harus dikikis. Terus mungkin kalau begitu, kalau sekolah tidak mengeluarkan ijazah yang diakui, tidak akan banyak peminatnya umpamanya. Kan itu nanti muncul. Kita ingat, ketika membangun sekolah itu tujuannya yang harus pertama adalah dalam rangka mendidik anak-anak kita, menyalurkan anak kita yang kitanya sendiri sudah paham. Nah, orang-orang tua yang paham pun akan memasukkan ke dalam sekolah kita. Kalau yang tidak paham, tentu tidak akan masukkan ke dalam sekolah kita. Kita dakwahi mereka. Jadi intinya sebenarnya dari tujuannya itu sendiri. Kalau tujuannya mengorientasi ijazah, ya dia akan menganggap, oh itu penting. Tapi kalau kita orientasinya adalah, pertama, tarbiyah yang benar bagi anak-anak orang Islam. Anak-anak orang Islam, supaya tauhidnya benar, tidak ketinggalan realita dunia juga, itu kan mudah. Banyak orang tidak mengecap sekolahan. Umumnya konglomerat Cina itu mereka tidak punya ijazah. Mereka ulet kerja. Jadi intinya jadi ijazah ini jangan dijadikan sebagai berhala. Intinya juga sekolahan itu sebenarnya untuk menampung anak-anak orang tua yang sudah sadar terhadap din ini. Karena di rumah mungkin repot karena dia usaha buat sekolahan, memanggil guru membayarkannya. Nah, itu sehingga akan terlahir juga generasi yang memang dari awal paham din ini, paham tauhid ini, tidak terkaburkan. Kita dahulu, ya saya sendiri, andai kata Allah tidak memberikan hidayah tauhid, ya mungkin sama dengan yang lain. Fitrahnya sudah dibunuh dengan masuk sekolahan milik tauhid. Itu justru apa? Memang kita tidak ingin anak-anak kita seperti diri kita dahulu. Kita dahulu tidak paham, karena memang orang tua kita dahulu tidak paham. Jadi intinya seperti itu. Jadi masalah ijazah ini juga harus jangan dijadikan sebagai tujuan sandaran. Dan tujuan pendidikan kita adalah pendidikan yang berdasarkan tauhid dan ditambah dengan kalau masalah ilmu dunia yang perlu saja itu Pak. Yang perlu saja. Kan banyak sekarang ilmu-ilmu yang tidak penting diajarkan. Buktinya apa sekarang? Orang ketika sudah sekolah, kalau ditanya ilmu-ilmu biologi sinus kosinus, tahu enggak? Punya antum ditanya sinus kosinus tangen, pasti ngerti enggak? Itu kan belajar ulangan selesai. Karena tujuannya apa dulu? Ijazah kan gitu. Ilmunya sendiri enggak ngerti. Jadi itu yang masalah ijazah itu memang sangat sudah hampir itu kan menjadi tujuan. Makanya para ulama ini berkaitan dengan sekolahan-sekolahan di negeri sana di Saudi dan di Kuwait yang tidak seperti di sini. Parahan di sini. Mereka menarang kitab namanya seperti Abu Muhammad Asim Al-Maqdisi menulis kitab tentang I'dadul Qadah Al-Fawaris Bihajri Fasadil Madaris. Menyiapkan para panglima yang piawai dengan meninggalkan kerusakan sekolahan. Abu Qutaibah At-Tabuki punya kitab Tajdidud Daris Bihajri Fasadil Madaris. Memperbaharui pembelajaran dengan meninggalkan kerusakan sekolahan. Itu sekolahan Saudi. Gimana kalau di sini? Dan juga yang harus diingat, bahwa yang namanya pendidikan itu bukan buku kurikulum, bukan bacaannya saja, tapi gambar juga merupakan pendidikan. Contohnya saya kasih gambaran. Sekarang dulu dalam buku sekolahan, ini Budi kan? Ini Budi, ini Bapak Budi. Bapak pergi ke kantor, Ibu pergi ke pasar. Gambarnya, Budi pakai celana pendek, Wati pakai rok pendek, ibu juga. Nah, dari gambar itu tertanam jiwa bahwa pakaian perempuan itu memang wajarnya segitu. Tertanam itu. Itu kan media pendidikan. Ditambah juga dengan keharusan sekolah yang pakai pakaian seperti itu. Itu pendidikan. Pendidikan. Contoh yang lain. Untuk ideologi. Namanya si Nyoman pergi ke pura. Si ini pergi ke apa, ke gereja. Ahmad pergi ke masjid. Terus si umpamanya si Jono pergi ke candi. Terus di hari Minggu mereka semua bermain bersama-sama. Itu penanaman ideologi untuk apa tadi, sesama, walaupun lainan agama mereka tetap rukun damai, tidak jadi masalah. Itu penanaman ideologi. Itu jangan apa, kata-kata itu bukan tidak ada muatannya, ada muatannya. Itu kan tidak dirasakan oleh kita, tapi itu memang tertanam kalau kita tidak menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Fir'aun zaman sekarang lebih berbahaya daripada Fir'aun zaman Nabi Musa. Fir'aun zaman Nabi Musa yang dibunuhi itu fisik anak-anaknya. Fisik anak-anak Bani Israel dibunuhi, anak laki-lakinya dibunuhi. Karena apa? Karena apa? Khawatir masa mendatang merintangi kekuasaannya kan? Menghancurkan kekuasaan. Fir'aun, kalau anak dibunuh masih kecil masuk surga masih fitrah. Fir'aun zaman sekarang yang dibunuh fitrahnya. Dibunuh fitrah tauhidnya dengan ideologi-ideologi yang ditanamkan dengan kemasan-kemasan yang terselubung. Sehingga terbentuklah anak-anak yang loyal kepada Togut. Sudah dewasa Togut tidak usah mengeluarkan biaya. Sudah lulus daripada SMU. Ini karena sudah tertanam loyalitas. Yang satu mendaftarkan diri masuk ke Akabri. Yang satu mendaftarkan diri ke Akpol. Yang satu mendaftarkan diri ke IPDN. Dengan sendirinya kan pendidikan mereka berhasil. Orang ini menjadi ansar mereka. Berarti fitrah sudah mati. Kalau tidak, Allah tidak memberikan hidayah, mati di atas seperti itu, kemana? Kalau fitrah sudah mati, tauhid sudah mati, masuk neraka. Tapi kalau seandainya Fir'aun zaman sekarang tidak mampu mematikan fitrah, umpamanya setelah dewasa paham akan din ini, tauhid ini, wah ini adalah Fir'aun, musuh Allah dan Rasulnya, atau memang orang tuanya sadar dan sejak awal tidak masukkan ke dalam lembaga Fir'aun, baru yang dibinasakan oleh Fir'aun fisiknya. Dibunuh, dipenjara, disiksa. Ya, apa bedanya? Lebih mendingan Fir'aun zaman Nabi Musa daripada Fir'aun zaman sekarang. Fir'aun, apa rela kita menyerahkan anak-anak kita ke lembaga yang apa didoktrinkan sistem Fir'aun? Anak diri, anak apa buah hati kita, kita yang membiayainya supaya didoktrinkan sistem yang ada, masa kita rela? Jadi emang itulah, emang kondisi seperti itu. Emang intinya gimana solusinya? Solusinya fafirru ilallah. Larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan seandainya orang bodoh dalam dunia ini tidak mengetahui tulis dan baca andai kata, tapi dia tetap di atas tauhid, lebih baik daripada dia tauhidnya hilang, dia ahli dalam segala bidang. Kenapa? Karena keahlian segala bidang di akhirat tidak bisa menyelamatkan. Jadi kenapa? Tadi tauhid adalah inti. Bukan ini ucapan ini bukan artinya mengkerdilkan apa? Mengkerdilkan ilmu-ilmu yang lain. Tapi dalam rangka menetapkan bahwa tauhid adalah tujuan. Kalau ilmu dunia digali sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang tidak perlu ya tidak usah digali. Tidak bisa orang Islam bisa dengan menyewa orang kafir diupah untuk mengajarkan. Tapi kalau kita memang berupaya karena Allah, pasti Allah memberikan jalan. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua? Cukup. Iya. Karena sudah jam 5, jadi biar antumnya istirahat. Kita cukupkan. Mudah-mudahan, saya selalu berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atau melapangkan dada kita untuk menerima kebenaran dan membukakan jiwa-jiwa kita untuk menerima tauhid dan untuk mengamalkannya dan istiqomah di atas tauhid ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketika kita bersaudara di atas tauhid ini, kita juga akan bertemu di akhirat di atas persaudaraan, di atas dasar tauhid. Karena perbedaan persaudaraan di atas dasar tauhid dengan persaudaraan di atas dasar berhalaisme, kalau persaudaraan di atas dasar berhala akan putus di akhirat dan diakhiri dengan saring melaknat. Tapi kalau persaudaraan di atas dasar tauhid akan dilanjutkan nanti di akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai hari itu akan menjadi musuh kecuali orang yang bertakwa. Jadi ketauhidan ini tidak akan diakhiri persaudaraannya di dunia tapi dilanjutkan di akhirat. Berbeda dengan pertalian yang dibangun di atas dasar selain tauhid. Saya cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.